Kawan dong. Lagunya spesial buat para istri yang telah sejati. Aku jadi kembaran si Kane. kasih John Andim dan juga Mas Jen. Terima kasih Mas Jen. Thank you banget ya.